الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ayyuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ikhwani wa akhwati fid din yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Yang pertama kali marilah kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang syakirin, yang senantiasa bersyukur kepada Allah, yang senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Maka ingatlah oleh kalian aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takfurun, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur, yang mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Ayuhan nas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur dengan bentuk senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dengan bentuk terus taqarrub mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah hakikat seorang bersyukur kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang hakikat seorang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Hakikat bersyukur adalah al-qiyamu bita'atihi wa taqarrabu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Syukur itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada sebuah kitab yang berjudul Syarhu Usulil Iman, penjelasan tentang pondasi-pondasi keimanan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang arti beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, arti seorang itu beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasdiqu ma jaa bihi ma'al qabul. Membenarkan apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dibarengi dengan al-qabul, dengan menerima. Wal iz'an, dan dibarengi dengan ketundukan kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, la mujarrada tasdiq, tidak semata-mata membenarkan saja, tapi membenarkan dan tunduk apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau hanya sekedar membenarkan saja, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dibarengi dengan ketundukan, maka yang demikian tidak benar. Kata beliau, walihada lam yakun Abu Talibin mu'minan. Oleh karena itu, Abu Talib bukanlah orang-orang yang beriman. Ma tasdiqihi, padahal sudah membenarkan terkait agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kata beliau, wa dinul islami, agama Islam. Aqidatan wa syari'atan, agama Islam mencakup di dalamnya dari sisi akidah dan dari sisi syariat. Bahkan akidah ini lebih penting lagi. Sehingga tidak cukup Islam itu dengan amalan-amalan zahiriyah, salat, puasa dan seterusnya. Tapi dari sisi akidah tidak benar. Wa huwa kamilun fi aqidatihi wa syara'ihi. Dan agama Islam adalah agama yang sudah sempurna dari sisi akidahnya dan juga dari sisi syariatnya. Akidahnya juga sudah sempurna, syariatnya pun demikian, sudah sempurna. Kemudian kata beliau, ya'muru bi tauhidillahi ta'ala wa yanha 'anil syirki. Islam memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah semata, dan melarang manusia dari perbuatan-perbuatan syirik. Inilah agama Islam. Senantiasa mengajak manusia kepada tauhid dan melarang manusia dari perbuatan-perbuatan syirik. Inilah hakikat Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tatkala beliau menjelaskan tentang Islam, kata beliau, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan Allah, dengan memurnikan peribadatan hanya untuk Allah semata. Ini Islam. Setelah itu tunduk dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan bara'ah, berlepas diri, meninggalkan perbuatan syirik dan juga berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Inilah yang dimaksud dengan al-Islam. Maka Islam memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah di dalam beribadah dan melarang manusia untuk berbuat syirik. Ayat sering kita dengar. Allah menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah oleh kalian Allah wala tusyriku, dan janganlah kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan juga menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Bahkan tauhid dan melarang manusia dari perbuatan syirik ini merupakan dinul anbiya wa rusul, agama semua para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, Allah nyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugas rasul tersebut? An i'budullah, mengajak manusia untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah semata. Wajtanibut taghut, dan menjauhi at-taghut, peribadatan-peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata beliau, Islam itu ya'muru bisidqi wa yanha 'anil kadzib. Islam memerintahkan manusia supaya jujur. Wa yanha, dan melarang 'anil kadzib, dari perbuatan dusta. Inilah Islam. Memberikan tarbiyah kepada umat manusia supaya jujur di dalam beragama, jujur di dalam bermuamalah, jujur di dalam berbicara. Ini Islam. Ya'muru bisidqi, memerintahkan supaya jujur. Wa yanha 'anil kadzib, dan melarang manusia dari perbuatan-perbuatan dusta. Ya, menahan, melarang manusia dari al-kadzib, perbuatan-perbuatan dusta. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ayat-ayat seorang munafik, di antaranya adalah idza hadatsa kadzaba. Dan kedustaan yang paling besar, barakallahu fikum, adalah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Inilah kedustaan yang paling besar. Sehingga di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW telah mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku muta'ammidan, dengan sengaja. Berdusta atas nama Rasul dengan sengaja. Maka Allah tetapkan, siapkan tempat duduknya di neraka. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang ahlul bid'ah. Mereka berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, Islam itu ya'muru bil adli wa yanha 'anil jur. Islam itu memerintahkan untuk adil, untuk berbuat adil, dan melarang dari perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan jahat. Ini Islam. Inilah yang dimaksud dengan Islam. Memerintahkan manusia bil adli, adil. Adil itu artinya wad'u sayfi mawadhi'ihi. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini yang dimaksud dengan adil. Dan melarang dari perbuatan-perbuatan jahat. Kemudian yang berikutnya kata beliau, Islam itu ya'muru bil amanati wa yanha 'anil khiyanah. Islam itu memerintahkan manusia supaya amanah dan melarang dari perbuatan khianat. Melarang manusia dari perbuatan al-khiyanah. berkhianat. Ya'muru bil wafa wa yanha 'anil ghadab. Kemudian memerintahkan supaya menjalankan janji dan melarang dari menyelisih janji. Islam juga ya'muru bi birril walidaini wa yanha 'anil 'uquq. Islam itu memerintahkan supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya'muru bi birril walidain, supaya berbuat baik kepada kedua orang tua dan melarang dari durhaka kepada kedua orang tua. Inilah Islam. Sehingga Islam mengajarkan adab yang luar biasa. Al-Quran juga mengajarkan bagaimana adab yang baik kepada kedua orang tua. Inilah ajaran Islam. Senantiasa mengajak, memerintahkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tua dan melarang dari durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya. Hadis ini datang dari Abdullah ibn Mas'ud. Kata Nabi, ala unabi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian bi akbaril kabair, dosa yang paling besar? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama asyirku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar, terbesar, yang pertama adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah di dalam beribadah. Dan yang berikutnya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Inilah dosa yang sangat besar. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, Islam itu ya'muru bisilatirrahmi wa humul aqarib wa yanha 'anil qati'ah. Islam itu memerintahkan supaya menyambung silaturahmi. Yang dimaksud silaturahmi di sini adalah wa humul aqarib, kepada kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya. Dan Islam itu melarang anil qati'ah, melarang untuk qati'ah, memutus tali silaturahmi. Dilarang dalam Islam. Barakallahu fikum. Juga yang berikutnya, yang kedelapan, kata beliau, Islam itu ya'muru bihusnil jiwar wa yanha an sayyi'ihi. Islam itu memerintahkan supaya berbuat baik kepada tetangga dan melarang dari berbuat jelek kepada tetangga. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Kata Nabi, barang siapa yang dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tangganya. Bagaimana ikramul jar? Ikramul jar, bagaimana bentuk memuliakan tetangga? Yang demikian adalah badlul khairi wa kaful adha. Berusaha memberikan yang baik kepada tetangga dan menahan diri anil adha, dari mengganggu. Barakallahu fikum. Wa yanha an sayyi'ihi, dan Islam melarang untuk berbuat jelek kepada tetangga. Sehingga disebutkan di dalam hadisnya Abi Surayh radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila wa man hiya ya Rasulullah, allati la ya'man jarahu bawa'iqahu. Kata Nabi SAW, demi Allah, dia tidak beriman. Yaitu tidak sempurna keimanannya. Demi Allah, dia tidak beriman. Para sahabat bertanya, waman ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud wa Rasulullah, yang dikatakan tidak beriman? Nabi menjawab, mereka orang-orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan. Orang yang suka mengganggu tetangganya, baik mengganggu bi af'al dengan perbuatan-perbuatan atau bi lisan mengganggu dengan ucapan-ucapan dengan lisan. Barakallahu fikum. Inilah Islam memerintahkan manusia supaya apa? Bi husnil jiwar wa yanha an sayyihi. Wa umumu qawli annal islama ya'muru bi kulli khuluqin fadhilin wa yanha an kulli khuluqin safilin. Pada kesimpulannya kata beliau, Islam itu memerintahkan bi kulli khuluqin fadhil, memerintahkan kepada akhlak-akhlak yang agung, yang mulia. Ini Islam. Memerintahkan apa? Berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan melarang dari apa? Dan melarang barakallahu fikum wa yanha dan melarang an kulli khuluqin safil, dari akhlak yang jelek, yang rendah. Islam itu melarang. Akhlak-akhlak yang fadhil tadi yang disebutkan di atas. Mereka yang mentauhidkan Allah, inilah orang yang memiliki akhlak yang baik. Menjauhi perbuatan syirik. Mereka yang senantiasa jujur, adil, amanah, berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi, husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Inilah yang disebut akhlak yang fadhil. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, wa ya'muru bi kulli amalin salihin wa yanha an kulli amalin sayyi'in. Islam itu memerintahkan kepada semua amalan-amalan salih dan melarang dari amalan-amalan yang sayyi', yang jelek. Barakallahu fikum. Amalan-amalan yang jelek di dalam Islam itu dilarang. Dan kejelekan yang paling besar adalah al-isyraku billah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya, Inna allaha ya'muru bil'adli wal-ihsani wa ita'i dhil kurba wa yanha anil fakhsyai wal-munkar wal-baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah ya'muru bil'adli wal-ihsan, memerintahkan kepada keadilan dan kebaikan. Islam itu memerintahkan supaya memberi kepada kerabat. Wayan hanil faksa, Islam itu melarang dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar serta melampaui batas. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Inilah pembelajaran untuk kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang tadhakkarun, yang senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Iya. Ini terkait dengan Islam. Sekarang beliau akan menjelaskan terkait tentang arkanul Islam. Terkait tentang rukun-rukun Islam. Kata beliau, arkanul islami, rukun-rukun Islam, ay asasuhu, alatiyan bani alaiha, yaitu rukun-rukun Islam yang akan dibangun di atasnya amalan-amalan yang lainnya. Wahya khamsatun, ini ada lima. Madhkuratun fima rawahu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana telah disebutkan di dalam hadisnya Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhumah. Anahu qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal islamu ala khamsin. Islam buniyah dibangun di atas lima pondasi. Yang pertama, ala ayu wahidullah, supaya mentauhidkan Allah. Dan di dalam riwayat lain, ala khamsin. Islam itu dibangun ala khamsin. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Wa iqamus shalah, mengerjakan salat. Wa ita'uz zakah, membayar zakat. Wa siyamu Ramadan wal hajj, menjalankan puasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji. Barakallahu fikum. Inilah yang disebut dengan rukun Islam. Lima rukun Islam. Nanti akan dijelaskan makna dan faidah dari rukun Islam tersebut. Faqala rajulun al-hajj wa siyamu Ramadan. Qala la siyamu Ramadan wal hajj. Maka ada seorang yang mengatakan, seorang laki-laki mengatakan, haji dulu baru puasa bulan Ramadan. Maka Ibn Umar, lah tidak, puasa Ramadan baru menunaikan ibadah haji. Hakadha sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas yang pertama tentang rukun yang pertama. Amma syahadatu an la ilaha illallah, adapun syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun syahadat la ilaha illallah yang maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Dan di dalamnya terdapat nafyun wal isbat, menafikan, meniadakan dan menetapkan. Menafikan sesembahan-sesembahan selain Allah apapun bentuknya. Dan isbat, menetapkan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna la ilaha illallah. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. La ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama an-nafyu, menafikan, meniadakan. Yang kedua adalah al-isbat, menetapkan. Barakallahu fikum. Kemudian bersaksi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Inilah dua sifat yang mulia yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusannya. Hambanya Allah subhanahu wa ta'ala dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga memiliki makna yang istimewa. Abduhu, hambanya Allah yang memiliki makna la yu'bad, jangan sampai disembah. Wa rasuluhu, yang artinya adalah rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yukadzab, jangan didustakan. Barakallahu fikum. Ya. Maka kata beliau, adapun syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, fahiya yaitu al-i'tiqadul jazimu al-mu'abbaru anhu bilisan bihadihi syahadah ka'annahu bijazmihi fi dhalika musyahidun lahu. Ya. Adapun makna syahadat la ilaha illallah, al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang kokoh yang diwujudkan dengan lisan, bihadihi syahadah, dengan syahadat tersebut diwujudkan dengan lisan. Kanahu bijazmihi fidzalika, sehingga dengan kokohnya terkala dia bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, seakan-akan dia melihatnya. Barakallahu fikum. Ya. Inilah makna syahadat. Kemudian kata beliau, inna ma ju'ilat hadhihi syahadah ruknan wahidan. Hanya saja syahadat ini dijadikan satu rukun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini dijadikan satu rukun. Apa rahasianya? Apa rahasianya barakallahu fikum? Allah menjadikan syahadat la ilaha illallah dijadikan satu rukun dengan Muhammad Rasulullah. Ya. Adapun rahasianya beliau akan menyebutkan beberapa hal. Yang pertama, imma li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubalighun anillah. Bisa jadi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syahadatu lahu, sehingga bersyahadat dengan kalimat Muhammad Rasulullah adalah syahadat bil ubudiyah, sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Warisalah bitamami syahadati alla ilaha illallah dan kerasulan merupakan bentuk tamam kesempurnaan dari syahadat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah dijadikan satu rukun? Wa imali anna hataini syahadataini asasu sihatil a'mal wa qabuliha. Bisa jadi karena dua syahadat ini, syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah, ini adalah pondasi sahnya suatu amalan dan diterimanya suatu amalan. Ya. Perhatikan di sini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini adalah asas pondasi dan sahnya diterimanya suatu amalan. Kata beliau, idza la sihhata li amalin wala qabul illa bi ikhlas lillahi ta'ala. Yang mana tidak akan sah suatu amalan dan juga tidak akan diterima suatu amalan kecuali dengan ikhlas hanya untuk Allah. Wal mutaba'atu li rasul, dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah suatu amalan. Suatu amalan tidak akan dianggap menjadi baik, tidak dianggap sah kecuali tatkala didasari dengan ikhlas kepada Allah. Ya. Didasari dengan ikhlas dan mutaba'atul Rasul. Ya. Wa bil ikhlasi tatahaqqaqu syahadat alla ilaha illallah. Dengan kalimat, dengan keikhlasan akan terwujudlah syahadat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat ikhlas. Kalimat yang mengajak manusia untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah semata. Wa bil mutaba'ah, dan dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam tatahaqqaqu syahada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, akan terwujud pula persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Barakallahu fikum. Inilah alasan kenapa digabungkannya dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barakallahu fikum. Sekarang beliau akan menjelaskan tentang thamarah, hasil dari seorang dia bersaksi tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah, yang artinya adalah mentauhidkan Allah. Apa itu hasilnya yang bisa dia petik? Maka beliau akan menyebutkan beberapa fawaid. Berapa faidah seorang mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan kesyirikan. Maka kata beliau, di antara fawaidnya, faidahnya, wa min samaratihi, di antara faidah seorang itu mentauhidkan Allah, insyirahus sadri wa qurratul aini wal injizaru anil fakhsya'i wal munkar. Ya. Barakallahu fikum, saya ulangi. Ya. Ini nanti. Di antara faidah dari syahadat la ilaha illallah, yang pertama adalah tahrirul qalbi akan memerdekakan hati wa nafsi dan jiwa min rikilil makhlukin, menjadi budaknya makhluk. Dikarenakan ahlu syirki, orang yang menyekutukan Allah, pada hakikatnya mereka adalah menjadi budaknya makhluk. Mereka akan tunduk kepada makhluk, akan memiliki rasa al-khauf, rasa takut kepada makhluk, dan seterusnya. Inilah hakikat orang yang berbuat syirik, hakikat orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bah, menjadi budaknya makhluk. Maka dengan mentauhidkan Allah, dengan beribadah hanya kepada Allah semata, berarti dia apa? Dia telah membebaskan dirinya dari perbudakan kepada makhluk. Ini faedah yang pertama. Faedah yang berikutnya dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Di antara fawaidu tauhid, faedah mentauhidkan Allah, kata beliau, annahu sababul a'zam litafrijil kurabati dunya wal akhirah wa daf'i uqubatihima. Faedah yang berikutnya, bahwasanya mentauhidkan Allah merupakan sebab terbesar litafrijil kurabati dunya, akan hilangnya kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Tauhid ini akan menghilangkan kesulitan-kesulitan di dunia dan kesulitan-kesulitan di akhirat. Bahkan tauhid ini wadaf'u uqubatihima, tauhid ini akan apa? Menghilangkan hukuman bagi orang tersebut di dunia maupun di akhirat. Ini dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah faedah tauhid. Ya. Faedah yang berikutnya, orang yang mentauhidkan Allah, annahu yamna'u al-khuluda finar. Ahlu tauhid, mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah akan terhalang untuk kekal di dalam neraka. Terhalang dari kekal di dalam neraka. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, orang-orang yang mentauhidkan Allah, kata beliau, wa minha annahu yahsulu li sahibihi al-hadyul kamilu wal amnu tam fi dunya wal akhirah. Bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah, dia akan mendapatkan hidayah yang sempurna dan keamanan yang sempurna, baik di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapatkan hidayah yang sempurna, juga ketenangan, ketentraman yang tam, yang sempurna, fi dunya wal akhirah. Inilah tauhid. Sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu walam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Dan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampuri keimanan dengan kesyirikan, dengan perbuatan zalim yaitu kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah dan akan mendapatkan petunjuk. Sehingga tauhid merupakan sebab seorang mendapatkan petunjuk. Kemudian di antara faedah berikutnya kata beliau, bahwasanya tauhid wa minha annahu sababul wahid linaili ridha Allah wa thawabihi. Tauhid itu adalah merupakan satu-satunya sebab untuk mendapatkan ridho Allah dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid. Merupakan satu-satunya sebab seorang mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga orang yang berbahagia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Wa as'adun nas bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatnya Rasul. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, mengucapkan kalimat la ilaha illallah barakallahu fikum, ikhlas dari dalam hatinya. Dan di sana masih banyak sekali fawaid-fawaid mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Dan juga di antara faedahnya adalah dengan kita bersaksi dengan kalimat Muhammad Rasulullah, al-ithiba'u li ghairil mursalin, bahwasanya mengucapkan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah kan melepaskan seorang itu untuk mengikuti li ghairil mursalin, kepada selain para rasul. Barakallahu fikum. Kita masuk faedah atau masuk rukun Islam yang kedua. Yang kedua, wa amma iqamus shalah. Adapun iqamus shalah, mengerjakan salat. Apa itu salat? Fa huwa at-ta'abbud lillahi ta'ala fi fi'liha 'ala wajhil istiqamah wa tamam fi awqatiha wa hay'atiha. Salat itu adalah beribadah kepada Allah. Sehingga seorang mengerjakan sholat itu harus dibarengi dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Jangan hanya karena apa? Kebiasaan. Karena kebiasaan dari kecil sholat, ngitumut sholat. Boten. Tapi adalah hendaklah meniatkan untuk beribadah kepada Allah. Bifi'liha, dengan mengerjakan sholat. Ala wajhil istiqamah, dengan cara istiqamah. Watamam, dan sempurna dari sisi waktu dan tata cara. Waktunya pun sempurna seperti yang diajarkan oleh Rasul. Begitu juga hai'ahnya, bentuknya, caranya. Itu pun harus sempurna sesuai yang diajarkan oleh Rasul. Dikarenakan Nabi SAW memerintahkan supaya kita mengerjakan sholat seperti yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Solu kama ra'aitumuni usolli. Itulah perintah Nabi. Kerjakanlah oleh kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Barakallahu fikum. Kewajibannya bagi kita adalah mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa hasilnya, buah dari seorang mengerjakan sholat dengan benar sesuai tuntunan Rasul, istiqamah? Apa itu buahnya? Wa min samaratihi, dan di antara buahnya hasil seorang mengerjakan ibadah sholat, insirahus sadri, dada itu akan semakin lapang. Inilah orang yang mengerjakan sholat. Diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah memerintahkan tatkala kita menghadapi problem, supaya kita hadapi dengan memohon pertolongan kepada Allah dan banyak-banyak mengerjakan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Itulah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat, mengerjakan sholat merupakan perkara yang muhimmatun jiddan. Perkara yang sangat-sangat penting. Barakallahu fikum. Begitu juga sholat akan wal ingjizaru anil fakhsya'i wal mungkar, akan mencegah dari perbuatan-perbuatan keji. Wal mungkar, dan dari perbuatan-perbuatan mungkar. Sholat akan mencegah seorang dari perbuatan keji. Akan mencegah seorang dari perbuatan mungkar. Inilah sholat. Ya. Dan di sana masih ada faedah-faedah yang lainnya. Di antaranya sholat itu adalah akan menjadikan cahaya di kubur mereka, akan menjadikan cahaya di hari kiamat. Ini ibadah sholat. Sehingga kata Nabi, as-sholatu nurun wa sadaqatu burhan. Sholat itu adalah merupakan nur, cahaya. Ya, akan menjadi apa? Cahaya, penerang bagi orang yang mengerjakannya. Ada yang menyebutkan para ulama yang dimaksud cahaya di sini adalah nurun fi qalbihi, cahaya di dalam hatinya. Sehingga apa? Dengan gampang menerima al-haq, kebenaran. Seperti itu. Barakallahu fikum. Salat juga kata beliau, intizaru anil fakhsya'i wal munkar, akan mencegah. Salat yang benar-benar didasari ikhlas, mencontoh Rasul, itu akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata beliau, wa ama ita'u zakah, adapun arti membayar zakat, wa huwa at-ta'abud lillahi bi badlil qadril wajib fil amwali az-zakawiyah al-mustahaqqah. Adapun yang dimaksud ita'u zakah juga merupakan ta'abud lillah, bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bi badlil qadril wajib, dengan memberikan kadar yang diwajibkan dari harta-harta zakawiyah yang sudah berhak untuk dizakati. Apakah ada faedahnya? Apa itu samarah, buah dari seorang menjalankan atau membayar zakat? Wa min samaratihi, di antara buahnya seorang itu membayar zakat, tathhiru nafsi minal khuluqir radhil, yakni al-bukhl. Zakat ini akan membersihkan jiwa dari akhlak yang rendah. Apa itu akhlak yang rendah? Sifat bakhil. Bakhil itu merupakan sifat yang rendahan. Wasaddu hajatil islami. Naam. Dan juga wasaddu hajatil islami wal muslimin. Ini faedah yang pertama. Zakat itu tadi adalah apa? Membersihkan jiwa dari akhlak yang razil, yang rendah, bakhil. Dan juga akan menutup hajah kebutuhan Islam dan muslimin. Dengan dikeluarkannya zakat, akan tertutup kebutuhan-kebutuhan Islam wal muslimin. Ya. Dan juga zakat, ya. Zakat ini juga merupakan apa? Bentuk kejujuran seorang dalam keimanannya. Karena dalam hadis, wa sadaqatu burhanun sadaqah, seorang mengeluarkan harta, ini adalah merupakan burhan, bukti tentang jujur atau tidaknya seorang di dalam beriman. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ibadah puasa. Apa itu ibadah puasa? Wa amma shaumu Ramadan, adapun puasa bulan Ramadan, fahuwa at-ta'abbud lillahi ta'ala bil imsaki 'anil muftirat fi nahari Ramadan. Puasa bulan Ramadan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi imsak, dengan menahan diri anil muftirat, dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Finaha Ramadan, di siang bulan Ramadan, dibarengi dengan niat. Inilah yang dimaksud dengan puasa. Al imsak, menahan. Kemudian apa faedahnya seorang menjalankan puasa? Wa min samaratihi, di antara faedah seorang menjalankan puasa, tarwiju nafsi antarkil mahbubati talaban li mardhatillahi azza wa jalla. Adapun buahnya, hasilnya, tarwiju nafsi, melatih jiwa untuk meninggalkan perkara-perkara yang dia sukai dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Ya, untuk melatih jiwa, ya, untuk meninggalkan perkara-perkara yang al-mahbubat, yang dicintai, dalam rangka talaban li mardhatillah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Ini diantara buahnya seorang menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Yang berikutnya, wa amma hajjul baiti. Adapun menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Apa itu haji? Fahuwa at-ta'abbud lillahi ta'ala biqasdil baitil harami liqiyami bisa'airil hajj. Adapun menunaikan ibadah haji, beribadah kepada Allah dengan menuju Baitul Haram. Liqiyami, untuk menjalankan siar-siar haji. Sehingga tak kalah seorang melakukan ibadah haji ke selain Baitul Haram, ya, Masjidil Haram, ya, maka la yukbal, tidak diterima. Ya, karena yang namanya haji adalah seorang menuju Baitullahil Haram, rumahnya Allah yang mulia, Ka'bah, dalam rangka untuk menjalankan siar-siar haji. Sehingga batil apa yang dilakukan oleh kaum Syiah yang mereka memaknakan haji adalah ziarah kuburan Hasan Hussein yang ada di Karbala. Ini yang dilakukan oleh orang-orang apa? Syiah. Haji menurut mereka itu al-qasdu, menuju kepada kuburannya Hasan dan Hussein. Ini adalah perkara yang batil. Apa itu faidah dari seorang menjalankan ibadah haji? Wa min samaratihi tarwijun nafsi an badlil majhudil mali wal badani fi ta'atillahi ta'ala. Melatih jiwa untuk bersungguh-sungguh memberikan hartanya dan badannya dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau zakat mungkin tadi barusan hartanya. Tapi kalau sudah haji itu memberikan harta dan badannya fi ta'atillah. Walihadza la sabab itu kanal hajju naw'an minal jihad fi sabilillah. Haji merupakan salah satu jenis jihad fi sabilillah. Ini menunaikan ibadah haji. Kenapa dikatakan demikian? Karena orang yang menunaikan ibadah haji benar-benar harus siap memberikan harta dan badannya fi ta'atillahi ta'ala, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Inilah diantara samaratuhu, buah dari seorang menunaikan ibadah haji. Kemudian kata beliau, wa hadhihi thamaratul lati zakarnaha li hadhil asas wa ma lam nadhkurhu taj'alu minal ummati ummatan islamiyah tahiratan naqiyatan. Inilah diantara hasil atau buah yang telah kami sebutkan terkait tentang rukun-rukun Islam. Apa faedah menjalankan rukun ini dan rukun itu? Adapun yang tidak kami sebutkan, maka hendaklah menjadikan, ya, Islam itu menjadikan ummatan islamiyatan tahiratan naqiyah. Umat Islam yang suci, bersih. Tadinu lillahi dinul haq. Dan hendaklah beragama untuk Allah dengan agama yang benar. Wa tu'amilul khalqa bil adli wassidqi. Dan hendaklah engkau bermuamalah dengan makhluk dengan cara yang adil dan jujur. Ya. Inilah Islam mengajarkan demikian. Seorang itu bermuamalah dengan manusia bil adli wassidqi, dengan adil dan jujur. Iya. Li'anna ma siwaha min syara'il Islam yasluhu bi salahi hadhil asas. Dikarenakan kata beliau, dari selainnya, selain dari syariat-syariat Islam, syariat-syariat Islam yang lainnya, itu akan menjadi baik tatkala rukunnya itu baik. Ya. Syariat Islam yang lainnya, kata Syekh, akan menjadi baik apabila apa? Rukunnya itu baik. Tapi kalau rukunnya sudah rusak, apalagi rukun yang pertama tauhid sudah rusak, yang lainnya tentunya akan ikut rusak. Rukunnya aja sudah rusak, enggak karu-karuan. Sudah berbuat syirik, menyekutukan Allah, menabrak bid'ah dan seterusnya. Watasluhu ahwalul ummati bisalahi amri diniha. Dan akan baik urusan suatu umat, perhatikan di sini, dan akan baik urusan suatu umat dengan baiknya agama orang tersebut. Jadi tak kalau agamanya rusak ya, urusan umat pun akan istut rusak. Kemudian kata beliau, wa yafutuha min salahi ahwaliha biqadri ma fataha min salahi umuri diniha. Begitu juga akan hilang kebaikan suatu umat ya. Kebaikan suatu umat itu akan hilang, yaitu dengan hilangnya urusan-urusan agama. Dia tidak perhatian. Jadi kalau orang ingin baik suatu negaranya, negerinya, rumah tangganya, perhatianlah dengan urusan agama. Karena tak kalah urusan agamanya baik, yang lain pun akan ikut baik. Tapi tak kalah urusan agamanya rusak, ini pun akan ikut rusak. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf, ya, ayat yang ke-96. Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, seandainya suatu penduduk negeri mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh kata Allah, akan kami bukakan untuk mereka barokah dari langit dan bumi. Kembalinya kepada penduduk negeri. Suatu negeri kepengin penguasa yang baik, pemimpin yang baik, kembalinya kepada penduduknya. Mau enggak dia menjadi orang yang beriman dan bertakwa? Karena ini janji. Kata Allah, seandainya suatu penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, kami bukakan untuk mereka barokah dari langit dan barokah dari bumi. Maka dijelaskan juga di antara bentuk barokah dari bumi, Allah berikan penguasa yang baik, yang soleh, adil, jujur. Ya. Tapi tatkala penguasanya rusak, ini menunjukkan apa? Penduduknya pun rusak. Sehingga apa? Allah berikan apa? Penguasa yang rusak. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita ingin memperbaiki, perbaikilah diri-diri kita dengan ilmu dan amal soleh, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini janji dari Allah. Fafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kata Allah, akan tetapi kadzabu, mereka itu mendustakan, tidak mau beriman dan bertakwa. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam ayat lain Allah sebutkan, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah akan merasa aman suatu penduduk negeri akan datang kepada mereka azab kami secara tiba-tiba dan mereka dalam keadaan naimun, tidur. Peringatan untuk kita semua, jangan merasa tenang aman. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah akan merasa aman suatu penduduk negeri akan datang kepada mereka azab kami di waktu duha, pagi hari, orang lagi bersenang-senang, wahum yal'abun, dan mereka dalam keadaan lagi bermain-main, bersenang-senang, datang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain Allah sebutkan afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah akan merasa aman dengan makar Allah? Ya, apakah manusia akan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Maka tidaklah merasa aman dengan makar Allah kecuali mereka suatu kaum yang merugi. Orang yang merasa tenang dari makar Allah, dari azab Allah, ini contoh orang yang merugi. Ya. Maka kata beliau, falyanzur fi tarikh min sabqin fa inna fi tarikh ibratan li ulil albab wa basyiratan liman lam yahul duna qalbihi hijabun. Wallahu musta'an. Maka hendaklah manusia melihat kepada sejarah orang-orang terdahulu. Bagaimana mereka orang yang kuat. Bagaimana mereka orang yang kuat. Kalau mereka tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah timpakan kepada mereka azab. Dan sebaliknya, orang yang bertakwa kepada Allah dan beriman, Allah bukakan untuk mereka barokah dari langit dan bumi. Maka di dalam sejarah umat-umat terdahulu, kata beliau, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Dan basyirah merupakan pelajaran pula ilmu bagi orang yang hatinya tidak tertutup. Tapi kalau hati sudah tertutup, ya, kejadian-kejadian yang menimpa umat terdahulu tidak bisa dijadikan ibrah. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhalu barakatuh.